Rasul menampingi ibu saya. Rasul bertanya pada ibu saya, atas syamilan di Rasulullah, apakah bapak saja aku urusan Allah? Ibu saya membalikkan itu kepada Rasulullah sambil berdiri, atas Allah di Rasulullah, kamu bersaksinya kalau aku urusan Allah. Malah Umar mencabut pedangnya dan minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku menebas dengan kata Rasulullah, jangan lupa. Jika dia adalah ini, kita punya ikatan perjanjian untuk memisahkan senjata. Dia akan baginya, kamu tidak boleh. Jika dia jajah, bukan kamu pembunuhnya, bukan pelaku, nanti yang pembunuhnya bisa menimbangnya. Hadis-hadis itu seperti itu juga yang mau dikemarinkan hadis itu ada kalau Nabi bisa dikatakan itu bukan keinginan orang Islam, tapi keinginan orang Islam. Ada lebih dari 10 hadis yang terkait dengan itu dan sebagainya kayak ini bisa dikatakan. Tapi benar dalam waktu berkali yang terima kasih Bapak-Bapak yang benar. Terima kasih. Terima kasih.